Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nastahdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المكرمين para alim ulama para masyayikh para masyayikh pengasuh pondok pesantren, para masyayikh nahdiyin, para pengurus NU cabang baik kota maupun kabupaten, MWC, ranting, sedaya ingkang kula hormati, ugi dumateng sedaya pengurus daerah, Jamiah Muhammadiyah, mulai saking kabupaten kota ngantos datang daerah ingkang kula hormati, segenap tokoh masyarakat tanpa terkecuali rahimakumullah, terutama dumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam engkang sangat kaula mulyakaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih dengan harapan pertemuan kita ini akan menorehkan sebuah kenang-kenangan yang akan melekat pada tubuh dan jiwa kita sampai datang swargane Allah subhanahu wa ta'ala bergelimang dengan rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, monggo kita lanjutakan pengawasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kula sakniki kali panjenengan tutuk datang nomor 102. Kira-kira 15 garis dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zuhurul haqi utawi pertelone zat kang hak fiha ing dalam al mukawanat iku kadhuhuri syamsi koyok pertelane srengenge fil kuti ing dalam fil kuwati ing dalam cendelo zati zujaji kang andueni kaca. Wa illa lamun ora kadhuhuri syamsi fahuwa fahiya mongko utawi al-mukawanat fi dhatiha ing dalam dhati al-mukawanat adamun iku ora ono mahdun kang murni la wujuda kang ora ono wujud laha iku tetep kadhe mukawanat fi dhatiha ing dalam dhati mukawanat. Kama kau keterangan takut dama kang wis dingin dan memakai ramaratin hale ora saambalan. Poro jamaah pengaosan kitab hikam engkang kaulo mulyakan. Ngato izat kang hak ing dalem barang-barang makhluke ing dalem barang-barang kang ketinggal maujud niku kazuhuri syamsi koyok kato e serngingi ing dalem cendelo kang andueni kaca. Dadi wonten srengenge teko ndukur. Kacane diseke wonten ndek padang-padange yang sekiranya bisa melantul cahaya datang jerone cendelo. Niku sing ketok kan cahayanya matahari ada di dalam kaca yang bisa menembus datang nang jerone omah liwat cendelo. Ngoten tok. Dadi le asline mataharinya ya di atas. Sinarnya setelah sampai di bawah diwadahi kale kaca yang dari kaca ini memantul sebuah sinarnya matahari. Yang menyampaikan adalah kaca. Ketoke kaca niku iso memantul datang jerone omah liwat cendelo krono ada sinarnya matahari. Andai kata mboten wonten sinarnya matahari, maka kaca ini tidak bisa mengeluarkan sinar. Krono onok sinarnya matahari, maka kaca bisa bersinar. Kalau kita tanya kepada orang, ini sinarnya apa? Ya sinarnya matahari. Bukan sinarnya kaca, ndak bisa. Lek sampean ngomong sinarnya kaca, Coba mataharinya enggak ada waktu malam, kacanya sampean pasang. Bisa kelihatan enggak kira-kira cahayanya? Enggak bisa. Murni cahaya yang dipantulkan oleh kaca itu adalah dari matahari, bukan dari yang lain. Lek mataharinya enggak ada, maka kaca itu tidak akan memantulkan sinar. Nah, Gusti Allah ngetokno zate datang al-mukawanat niku koyok niku. Nek Gusti Allah mbetennya kek sinare, mboten ketok al-mukawanat niku. Matahari tidak ada, maka kacanya enggak akan terlihat. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di dalam al-mukawanat tidak akan terlihat. Murni pun saking ngarsane Gusti Allah. Seakan-akan kulo kali panjenengan iki hanya merupakan wadah saja. Wa illa fahiya fi dzatiha adamun majun la wujudu la wujudalah fi dzatiha. Lek mboten ngoten berarti pancene al-mukawanat niku asline mboten wonten. Kaya kaca, sampean arani kaca itu bersinar. Wah, orang akan tertawa. Sinar niku sing ngetokno matahari. Kita takon pun wong sak donya niki, apakah kaca itu punya sinar? Jawabannya tidak. Yang punya sinar hanyalah Allah. Loh, yang menjadikan wujud juga hanya Allah. Semua orang akan mengakui seperti itu. Yang pertama ngoten. Wayah tamilulan memper. Opo annal makna sak duhune kang den karepaken. Iku anna zuhurul haqi sak temene katone zat kang hak. Ta'ala halimoh luhur sopo al-haq lana maring kita min waro'i hijabil mukawanati saking burini aling-alingi biro-biro barang kang maujud walladzi yaiku zat aujaba kang neka'akan sopo alladzi zuhuroha ing pertelani al-mukawanat wawuku al-abasari lantumi bane biro-biro peninggal alaiha ingatasi al-mukawanat walaula tajallihi lamono oraono utawi ngatone Allah iku maujud bihadil mukawanati endalem ikilah biro-biro barangkang maujud biayat tajalla kelawan yento ngaton soba Allah atajallia kelawan ngaton al-hakikiya kang bongso hakikat alladzi kang la khofa arana samar iku maujud mausar tane tajallil hakiki lat mahalat moko yaktini lebur opo al mukawanat watalasat tegesi lebur opo al mukawanat walam yakok lan ora tumibo alaiha ingatasi al mukawanat absorun opo biro biro peninggal bidalili koli ta'ala kelawan daun Allah ta'ala falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ada pengertian yang kedua bahwa zuhurul haq ngato izzat kang hak dumateng kita dari belakangnya hijab yang berupa al-mukawanat yaitu adalah Allah yang mewajibkan melihatkannya itu. Yaitu Allah lah yang menjadikan terlihatnya al-mukawanat dan jatuhnya beberapa pandangan pada al-mukawanat. Maksudnya, andai kata Gusti Allah niku mboten menampakkan zatnya di dalam al-mukawanat ini dengan tujuan hanya untuk wujubul idhar dan wuku'ul absor, mboten mek supaya barang niku katon, barang niku iso ketok, Allah menampakkan zatnya di situ tujuannya supaya ketok barangnya, supaya bisa terlihat dasarnya. Lek mboten tujuannya ngoten. Bi ayat tajalla at-tajalliyal hakikiyah. Artinya Gusti Allah niku ngetok akan zatnya kelawan ngetok akan sing hakiki. Sing mboten katik samar-samaran. Lat mahalat wa talasat. Maka niscaya barang maujud itu akan sirna. Krono mboten kuat nerimo cahaya saking ngarsane Gusti Allah. Anure Gusti Allah sampean. Gusti Allah niku ngetokno zate wonten di al-mukawanat. Ngetokno zate wonten di barang maujud niku tujuane supaya mek dadi iktibar dateng kula panjenengan sedaya. Lek sampe Gusti Allah niku niat betul-betul menampakkan zatnya di situ, wah. Ajur al-mukawanat niku ndak iso kenek delok. Kronopo, ndak kuat. Wonten dawuhe Gusti Allah, falamma tajalla rabbuhu arikalane ngaton sapa rabbuhu pangerane Musa lil jabali maring gunung Jala mongkon dadiaken sapa Allah ing jabal dekan ingkang ajur, ingkang remuk. Wa khara lan jungkel sapa Musa, Nabi Musa ikon hale kelenger. Saking gedene haibae Gusti Allah. Dadi Allah ngetokno zate wonten ndek barang niku tujuane sampean mek cek ketok-tok nang barang niku. Agar sampean tahu bahwa barang itu adalah ciptaan Allah. Satu saat nurnya akan diambil, maka barang itu akan hilang. Kayak dene wau sing kula ceritakan, ketika Allah punya kehendak, maka akan menampakkan matahari. Sinarnya akan mantul ke bawah. Ditampani nang kocok, pantulani kocok ini melbu nang jeruk. Ketika Allah mengambil matahari, maka kacanya tidak akan terlihat. Lu kalau Allah niku menampakkan zatnya, bukan dengan tujuan hanya agar al-mukawanat itu terlihat, wahyu ndak kuat. Ndak kuat al-mukawanat niku nerima wujudullah, nerima an-nure Gusti Allah niku mboten kiat. Ajur gunung ae, ketika Allah menampakkan zatnya di gunung, hancur gunung niku. Napa saking haibae? Gampangane kok kaya damar, voltase niku nek 5, dikei kabel ditepakno nang voltase sing kira-kira 100 watt, padahal damare nek 5 watt, yo pedot. Sampean katene ngelas, yang elas itu butuh ratusan watt. Kayak kabel-kabel cilik-cilik nih, ya gosong, mboten kuat. Tapi kalau hanya sekedar untuk menyalurkan setrum, enggak apa-apa. Kayak ini metu angin, ya disesuaikan kelawan kekuatannya lampu nih. Lek lampu nih niku 5 watt, ya cukup kabel cilik-cilik. Lek lampu nih 100 watt, ya kabelnya kudu kabel engkel. Lek luwe gede maning sampai 250 watt, ya kutu kabel sing kuat. Lek mboten-mboten kap kobong. Kalau hanya menyalurkan setrum, menyalurkan an-nur dengan tujuannya agar bisa terang saja sesuai dengan kekuatannya lampu nih, mboten apa-apa. Sakniki kira ndak diucul nang Gusti Allah. Pas niate Gusti Allah pancene tajalla at-tajalliyal hakiki betul-betul menampakkan zatnya, bukan bertujuan agar barang itu terlihat saja, acur. Acur saestu. Mboten saged. Ojo sampai kula kali panjenengan iki ningali zate Gusti Allah. Ningali widodari mawon lho lek kula panjenengan mboten siap. Iso kula mbek sampean iki bisu. Rungokno suarane widodari sepisan ae. Mungkin bisa jadi telinga kita ini menjadi tuli. Saking haibai widodari. Apa maning Gusti Allah? Ngoten, tambah abot, tambah berat akan kita terima. Enggak bisa diterima oleh akal, kegeden beban. Wa ila dzalika asyara biqaulihi, lan maring mengkono-mengkono tajallil hakiki asyara isyara sapa musannif biqauli kelawan dawuhe musannif lau dzaharat lamono pertelo apa sifatuhu pira-pira sifati Allah itmahalat mongko dadi lebur apa mukawanatu pira-pira barang kang den wujudaken Allah. Balam yakun bali ora ana hunaka iku ing dalem mengkono pungun panggonan basorun apa peningal wala absorun lan ora pira-pira peningal wala mubsirun lan ora wong kang ningali kama koyok keterangan fil hadis ikan tetep ing dalem hadis hijabuhu utai hijabi Allah an-nuru iku nur wa fi riwayat lan ing dalem siji riwayat hijabu utai daw hijabu utawi aling-alingi Allah an-naru iku geni walau kasyafa lamun buka sapa Allah an saking nar la akhraqat moko yektine ngobong apa sabahatu wajihi mencorongi azzati Allah tenawan pun kula syai'in ing saben-saben swiji-wiji adro kakang nemoni sapa Allah hu ing syai' adro kakang nututi hu ing syek apa basaruhu peningali kulun. Lau zoharot sifatuhu itmahallat mukawanatuhu. Andai kata sifate Gusti Allah niku iso katon. Moko barang maujute Gusti Allah niku iso ajur. Aidhuhurul haqqi ta'ala min warai hijabil mukawanat. Huwallazi aujaba zuhurahu wa waqo'al absari alaiha. Walau la wujudu hijabiyatiha lam yako alaih absun wala talasyat li wujudi tajallat hakiki bal lam yakun hunaka basorun wala absorun wala mubsorun kama ja'abil hadis hijabuhu an-nar. Wa fi riwayatin an-nur law kusifa anha la ahraqat sabahatu wajhihi kulla syai'in adrakahu basaruhu Allah. Dadi andai kata sifate Gusti Allah niku ketok, barang maujud niku iso rusak. Maksude rusak nggih wis keluar saking syariat. Lek sampai sifate Gusti Allah niku ketok, al-mukawanat ajur, terbakar semuanya. Napa? Tidak bisa menerima kehaibatan, kehaibahan Allah saking abote. Mila wonten omongane tiang-tiang kuno, nek masalah tauhid kula ambek sampean repot sing katene tutuk. Lek ndak tutuk ojo diget-getno, sebab lek golek digetno, lek pas tepak nang sifate Gusti Allah teman rusak kula ambek sampean. Sak durunge rusak biasa edan dhisik. Kok maline dadi graya-graya niku kula ambek sampean. Iki ta Gusti Allah. Kok gembuk? Iki ta Gusti Allah. Kok atos? Nek panjenengan sampean niku menyadari betul kelihatan sifatnya Allah kula ambek sampean sing rusak. Dadi ini wong dadi majdzub, kacar-kacir. Mboten ketok nang menungso niku wisan. Napa? Oh, sudah rusak pikirane, rusak mata lan pendengarannya juga rusak. Krono kenek tajallil hakiki saking ngarsane Gusti Allah. Nglamun wara tiyang niku mboten sadar uripe. Niku lek kenek nang pikirane menungso, lek kenek nang barang, barangi langsung ajur. Kalau Allah menampakkan sifatnya dengan tampak yang hakiki, yang melihat tidak bisa, yang terlihat tidak bisa, beberapa pandangan juga tidak bisa menembus, saking haibae sifat-sifat Gusti Allah yang sengaja ditampakkan hanya untuk menampakkan zatnya saja, bukan dengan tujuan agar mukawanat itu terlihat. Sengaja panjenengan Allah niku ngetokno sifate. Yo acur sih mboten ketok kula mbek sampean. Wong widodari ae ngetokno swarane niku kula mbek sampean langsung klenger. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi perasaan bisa mendengarkan sifatnya Allah yang berupa kalam. Ketika Kanjeng Nabi ngrungokno sifat kalam, langsung blek sing tujuane kangge melajari Kanjeng Nabi. Nekakne wahyu nang Kanjeng Nabi klenger. Krono haibae sifat kalame Gusti Allah. Lek dikekno nang wong-wong biasa kok sane iki ndak kuat, matek wonge. Full tasai kurang dukur, uwate kecilien. Lek Kanjeng Nabi uwate sudah mencapai al-insanul kamil. Basaruhu ila sab'i tibaqi tsaqib niku Kanjeng Nabi meripati iso tembus tembok, tembus bumi lah kula mbek sampean. Wong matane mandeg ana ning bumi ndak tutuk nang ndi kuping ya ngoten. Disumpet ndak krungu, lek Kanjeng Nabi masih disumpet tetap krungu. Telinganya Rasulullah itu sekalipun disumpet Kanjeng Nabi itu tetap krungu. Lu telinga seperti ini yang mampu mendengarkan kalamullah dengan sebaik-baiknya. Makanya ada bahasa yang mengatakan di dalam Al-Quran itu sebetulnya bukan kalamullah. Kenapa? Karena sifatnya Allah itu hanya bisa didengar oleh Kanjeng Nabi. Menungso biasa ndak iso ngrungokno kalamullah, ndak mampu, Pak. Karena apa? Karena tujuannya Allah hanya memperdengarkan kalamnya saja. Bukan akan menunjukkan agar telinga bisa mendengar, bukan menunjukkan agar mulut bisa berkata. Tapi Allah sengaja menampakkan firman-Nya. Firman-Nya Gusti Allah niku ngeten, sing ngerti pas karo firman-Nya Gusti Allah, Gusti Kanjeng Nabi melalui Malaikat Jibril. Sedangkan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu sudah bukan kalamullah, tapi dawuhne Kanjeng Nabi yang diterima oleh para sahabat. Dari para sahabat disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in disampaikan kepada para ulama. Para ulama kepada para kiai ngantos dumateng para santri koyok kulo kali panjenengan sedoyo. Iku sing ketok niku suarane Kanjeng Nabi. Dadi Quran iku duduk kalamullah, Pak. Lek kalamullah diwaca ngeblak sampean. Jarine Al-Quran innalladzina amanu idza tuliyat salalepate nyun ngapunten alaihim ayatuhu zadathum imanan. Paling mek ngoten tok. Lek krungu dawuhne Gusti Allah sing koyok teng Quran, niku Quran niku duduk kalamullah, tapi artinya Quran itu seperti artine dawuhne Gusti Allah yang diterima oleh Kanjeng Nabi. Lek sampe nek Quran niku kalamullah, beh, sing ngrungokno langsung geblak, Cak. Ini kena wong ngaji. Dibuangat nana sifikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Rungok nongoten lek niku kan daune Gusti Allah. Acur kula mbek sampean. Kalau langsung kita mendengarkan kalamnya Allah, sifat kalamnya Allah langsung itmahallat wa talashat, acur kuping kula mbek sampean. Lah berhubung yang didengarkan itu guneme arek, guneme menungso sing ngaji niku. Wonten lare namine pamane Trisno. Ngaji wonten di masjid. Maca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sampeyan takon, swara apa abane? Suarane sapa? Ya suarane Trisno. Sing diwaca apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an apa? Kalamullah. Dudu artine Al-Qur'an itu sama dengan artine dawuhe Gusti Allah. Berarti nyekel ndak apa-apa, ya ndak oleh karena kandungannya sama dengan kalamullah, mau tidak mau kita harus menghormati Al-Qur'an itu. Lek kalame Gusti Allah ndak kan nek dikrungokno wong sembarangan, ya itmahallat wa talashat, acur. Keagungan kalamnya Allah tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Tidak akan bisa didengarkan oleh telinga manusia biasa koyok kula panjenengan sedaya. Sing iso ngrungokno mek Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi elek nrimo wahyu niku keringat pan gobyos kelenger sampean. Padahal kok cara kuping full tase Kanjeng Nabi niku berjuta-juta uat. Padahal kula mek sampean niki wate paling mek setengah uat utawa siji sak uat. Dikeki ngrungokno sifate Gusti Allah pecandase. Mboten tutuk idmahallat wa talashat saking agunge. Ojo ndelok teng niku, menungso niku lek nerima barang sing bungahno terlalu gembira, bisa-bisa uang niku langsung edan. Terlalu senang, bisa-bisa orang itu langsung sinting karena bukan ukurannya. Maka dari itu Allah tidak akan menampakkan sesuatu itu, takut Allah menampakkan madharatnya kepada kita semua. Dan Allah akan menampakkan kepada orang yang Allah menghendakinya. Kalau sudah dikehendaki, maka disetel disik kekuatannya nang Gusti Allah. Kaya dene Gusti Kanjeng Nabi. Iso ngrungokno, krana wis disetel. Ya durung disetel, ya acur. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at. Rahimakumullah. Nonggo kita lanjutakan. Adhara kulla syai'in. Li'annahu al-batinu. Adharo ngeto akan sopo Allah kula syai'in ing saben-saben suwici-wici. Li'annahu krono sak temene Allah al-batinu iku zat kang samar. Fa'innamu ketadha ismi mongko sak duni tatrapane asmane Allah al-batini kang batin opo ismihi. Iku alla yusyarikahu yento orang gembulihu ing Allah fil butuni ing dalam samare syai'un opo swici-wici. Walidha mongko krono mongkono-mongkono alla yusyarikahu fil butuni syai'un adharo ngato akan sobo Allah al asya'a ing biro-biro berkoro kulaha sekabiani asya' aija ala tekesin dati akan sobo Allah ing asya' zahirotan ingkang bertero wala batin lan ana batin wian dalam asya' ghairu sak liyane Gusti Allah. Wa tawiya lan ngelempit sapa Allah wujuda kulli syai'in ing anane saben-saben suwici-wici li annahu krono sak temene Allah az-zahiru iku zat kang bertelo. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, Kang Mas, Mbak Yu, sedaya ingkang kula mulyakaken. Lek kula ambek sampean maca Asmaul Husna, niku ana sifate Gusti Allah sing langsung ketok. Langsung dan bertentangan seakan-akan koyok-koyok nang akal niku bertentangan. Yang pertama al-batin, az-zahir al-batin. Jadi tiyang sing ngangen-ngangen, lah yo apa Gusti Allah iku? Jadi duwe sifat az-zahir, tapi kok duwe sifat al-batin? Jare ketok kok samar. Dari kedua sifat ini, bagaimana sebetulnya pengertiannya az-zahir kali al-batin sifat Gusti Allah niku? Ngeten maksudnya. adhara kulla syai'in li'annahu al-batina. Allah menampakkan semua sesuatu karena Allah lah zat yang batin. Aifa inna muqtadosmihi al-batin artini, sesuatu yang menjadi sasaran namanya Allah yang berupa al-batin, itu tidak bisa dikeroyok, enggak bisa digembuli oleh sesuatu yang lain. Kalau sesuatu itu ketok, maka batinnya ada Allah. Lek barang niku katok nang moto kula panjenengan, batine niku Gusti Allah. Sakwali elek barang niku onok ndek batin, maka zohirnya adalah Allah. Artinya Allah selalu bertentangan dengan kita. Karena Allah memiliki sifat al-hawadis, mukhalafatuhu lil hawadis. Lek sampean samar, Gusti Allah melok samar, berarti kan podo. Lek sampean ketok, Gusti Allah melok ketok, podo. Ndak bisa. Kulo ambik Gusti Allah podo, niku mboten saged. Gusti Allah niku samar, lek kulo kali panjenengan katon. Lek kulo ambik sampean samar, Gusti Allah sing katon. Selalu tidak sama dengan kita. Gampangan yang ngeten male. Kalau kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wonten tangki minyak meledos ada di pelampung Pelumpang Jakarta Utara. Biar meledos. Ya apa sih kok meledos? Wong parangan iku ekonomi ini rakyat. Rakyat dirugikan 15 miliar. Apa ndak saya kenang rakyat itu? Maaf. Zohire tangki ini ku meledos. Batini Allah akan memberi hikmah di dalam meledose tangki ini ku wau. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya mungkin bisa jadi instansi yang terkait agar lebih berhati-hati. Atau memang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Yang kepentingannya ingin berhasil lewat seperti itu. Zohire ketok tangki meledos. Hikmahe Gusti Allah sing nerusaken sakabehane. Sing saged ngetokno hikmah ini ku Gusti Allah. Sampean nyupir wis ngati-ngati. Zohire sampean nyupir ngati-ngati. Kok sik tabrakan mawon? Berarti Allah menampakkan sifatnya yang batin yang tidak sesuai dengan pemikirannya sampean. Dan yang menang adalah Allah. Sampean kepingin ngecat montori sampean sing api, dicat dengan warna hijau. Atau dengan warna putih. Dicat. Mantun dicat dadi sing ketok putih. Sesuai dengan keinginan sampean. Tapi di dalam putih itu ada Allah. Satu saat nang Gusti Allah digores montori. Iso ajur digenti maning cete. Berarti sing menang adalah kekarepane Gusti Allah. Sampean kenal karo wong wedok. Pacaran kira-kira telung tahun katanya dikawin ingin menjadi sang permaisuri sampai mati. Ketok sampean kumpul dadi siji ambek wong wedok sing sampean cintai. Ingat di dalam batinnya perkawinan Anda adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikei coba sama nang Gusti Allah sing gede. Sing lanang tambeng rabian. Sing wedok mokong danok kei duit nyolongan duit sing lanang. Ingat ini adalah proses di dalam batinnya semua ada Allah Subhanahu wa taala. Lek sampean ono ndek zahir, Gusti Allah ono ndek batin. Lek sampean ono ndek batin, Gusti Allah ono ndek zahir. Dan seterusnya seperti itu, kita harus berhati-hati. Allah tidak bisa disamakan dengan kita. Lek sampean tepak batin, Allah tepak zahir. Lek sampean tepak zahir, Allah tepak batin. Ndak kena dipadakno. Batine Gusti Allah tidak bisa disamakan dengan batinnya kita. Zahirnya Allah tidak bisa disamakan dengan zahirnya kita. Kulo sing wingi muni. Lek moto kulo kali sampean kenek digawe ndelok tembok, krono tembok niku padha ambek moto kulo sampean. Tapi ketika yang dipandang itu tidak sama dengan mata kita, kita enggak akan bisa melihat jauhar. Manusia tidak akan bisa melihat jauharnya. Zat manusia tidak akan bisa melihat zatnya sendiri. Kenapa? Zatnya itu tidak sama dengan penglihatan mata. Apalagi Allah. Mboten padha. Kampangan elektrodit yang saat ini tidak mungkin kereta api akan jalan di atas air. Dan sebaliknya tidak mungkin perahu akan jalan di atas rel kereta api. Jalure dewe-dewe. Nek kapal kita bisa pakai bensol, pesawat. Jangan diberi bensin, apalagi solar. Duduk kelase, duduk atue. Emure cilik, sekurupe gede, ndak melbu. Emure gede, sekurupe cilik, blong. Semuanya harus pas. Lek mboten pas niku jenenge mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah akan selalu seperti ini. Hadirin wal hadirat ngapunten, ngaos kula sing sakniki rodok jero. Niki sampun kula usahakan rodok enteng. Semoga panjenengan saged menyerapi napa ingkang dalem aturake. Lek mboten duduk, lek ndak geduk, aja digeduk-gedukno. Kuatir stres. Nggih. Niki jenenge tauhid. Kula nyuntuaken hanya sekedar contoh syariat. Nek contoh hakikat mboten saged metu. Kula ki ambek mboten paham. Kalau toh paham itu hanya sekedar kata-kata saja. Tapi teng ati kula mboten tutuk. Sepunten ingkang agung, mbok menawi wonten kekirangan kula, mandar muga ilmu ingkang dalem aturaken menika saged dipun dadosaken sangu untuk lebih memperbaiki tata krama kula panjenengan sedaya kangge muamalah suhu muasyarah kalian Allah Subhanahu wa taala dan bersama dengan para makhluk-makhluknya di muka bumi yang kita cintai ini. Semoga akan menjadi bekal sampai datang surganipun Allah Subhanahu wa taala. Salalu putih kula nyun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.